بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Setelah kita selesai membahas tentang keutamaan ilmu dan keutamaan seorang ulama, seorang alim, dan tentunya karena ini adalah mukhtasar, di sana ada beberapa kitab yang perlu antum baca, seperti dalam Kitabul Ilm karya Syekh Muhammad bin Wahab, Syekh Muhammad Salim Samin rahimahullah, dan juga Fadlul Ilmi Salaf Ala Ilmi Khalaf, dan juga kitab Al-Ilmi dalam Fadluhu wa Syarfuhu dari kalamnya Al-Allamah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah atau Ibnu Qayyim rahimahullah, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Demikian pula di dalam kitab Kitabul Hadis juga disebutkan di sana, di dalam Sahih Muslim juga Sahih Bukhari, tentang ilmu dan juga dalam Riyadhus Shalihin. Selanjutnya qala Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, faslun, talabul ilmi faridah. Pasal menuntut ilmu itu adalah wajib. Qad rawa an Anas bin Malik radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridah ala kulli muslimin. Rahu Ahmad wal Ilal. Telah diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, talabul ilmi, mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan juga Ibnu dari Muhammad bin Sirin dari Anas, dan disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Adapun hadis dengan tambahan ala kulli muslim dan muslimah, da'afahu Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Yang sahih adalah ala kulli muslim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, berkata musannif rahimahullah, ikhtalafan nas fi dzalik. Manusia itu maksudnya para ulama berbeda pendapat tentang masalah itu. Maksud pertama, maksud dari ilmu yang wajib. Iya. Berbeda pendapat. Qala fuqaha, ahli fuqaha mengatakan, huwa ilmu fiqhi, yaitu ilmu fikih. Idh bihi ya'riful halal wal haram. Karena dengan ilmu fikih ini akan diketahui yang halal dan yang haram. Wa qala mufassirun wal muhaddithun huwa ilmu kitab was sunnah. Kata mufassirun, ahlu tafsir dan ahlu hadis, yang dimaksud wajib di sini adalah ilmu kitab was sunnah. Idh bihima yatawassil ilal ulum kulliha. Karena dengan Al-Quran dan Sunnah akan sampai kepada ilmu-ilmu yang lain seluruhnya. Adapun Sufiyah mengatakan itu ilmu ikhlas wal afatun nufus. Ilmu keikhlasan dan tentang afat, ketergelinciran jiwa. Mutakallimun mengatakan, ahlul kalam mengatakan ilmu kalam katanya. Semua masing-masing mewajibkan menurut pendapat mereka. Bahkan kalau di Indonesia talabul ilmi fardhah, wajibnya apa? Salat. Belajar apa? Belajar 6 tahun wajib. Begitu. Ingat enggak? Iya, wajib belajar 6 tahun. Terus tahun berapa nambah lagi? Wajib belajar 9 tahun. Dalilnya apa ini? Talabul ilmi fardhah ala kulli muslim. Ditambahin muslimah. Masing-masing mereka berpendapat wajibnya 6 ilmu yang mereka anggap itu wajib. Ila ghairi dzalika, kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, selain itu minal aqwal allati laisa fiha qaulun mardiyun. Selain itu dari pendapat-pendapat yang tidak ada padanya pendapat yang mardiyun diridhoi. Wassahih, yang sahih kata beliau, annahu ilmun muamalatul abdi li rabbih wa muamalatul lati kallafaha ala salasi aqsam, i'tiqad wal fi'l wa tark. Yang sahih adalah ilmu tentang hubungan seorang hamba kepada Rabb-nya. Apa? Hablum minallah. Wa muamalah allati kallafa ala salati aqsam, dan muamalah di mana seorang hamba diwajibkan atasnya ada 3 bagian. Yang pertama masalah i'tiqad, keyakinan. Yang kedua masalah perbuatan. Yang ketiga masalah at-tark, perkara-perkara yang wajib ditinggalkan. Dijelaskan di sini, nanti kita akan tambahkan pendapat yang lainnya. Nah, wa idza balagha sibyi asabi, ketika seorang anak kecil telah baligh, fa awwalu wajibin alaihi ta'allumu kalimatish syahadah wa fahma ma'naha. Yang pertama adalah kewajiban atas dia untuk mempelajari kalimat syahadah dan memahami maknanya. Nah, makna syahada, apa yang dituntut dari syahada, alla illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian yang membatalkan syahada, alla illallah dan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Konsekuensi dari syahada, alla illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian juga, syarat-syaratnya, asyhadu alla illallah dan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Harus tahu. Dan sudah kita pelajari ketika antum masih belum balik. Benar enggak? Benar enggak Muhammad? Iya, masih ingat enggak? Khut akidat tak. Terus apa lagi? Ya, kitab-kitab kecil itulah yang antum pelajari. Masih ingat enggak? Anak ingat ngajar di sebelah situ ya. Dulu di sini belum ada kan? Sebelah situ anak ingat ngajar di situ. Masih ingat enggak? Lupa. Hah? Nasi tahu. Nah. Iya, itu. Ternyata ada bimbingannya dari para ulama. Dengan pemahaman memahami maknanya. Abdul Aziz ya, ya. Iya, yang lama tuh Abdul Aziz. Ingat gak, Jis? Ingat gak? Iya. Wa illam yahsul dhalika bin nazar wad dalil. Walaupun belum melihat, meneliti, iya, dan belum sampai kepada dalil-dalilnya. Tapi alhamdulillah antum sudah belajar dalil-dalilnya. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam iktafa min ajla fil a'raf Arab bitasdik min ghairi ta'allum dalil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupi dari orang-orang Arab, Arab yang badui, ajlaf, pedalaman. Cukup dengan tasdik membenarkan tanpa mempelajari tentang dalilnya. Cukup. Nah. Beda dengan talabah, penuntut ilmu seperti antum talabah. Ya, harus tahu dalilnya dari kecil dididik untuk dalil. Tapi orang-orang awam seperti ajlaf Arab ini, ya cukup dia. Yang penting ibu-ibu, bapak-bapak, kita wajib mengetahui makna syahada illallah. Apa itu syahada illallah? Maknanya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Salah. Begitu. Tiada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dijelaskan dengan rinci, pelan-pelan, biar paham. Nah, walaupun mereka enggak tahu dalilnya. Demikian pula syahada anna Muhammad Rasulullah. Iya. Karena Nabi SAW mencukupkan dengan mereka membenarkan tanpa mengetahui dalil. Wadhalika fardul waqt, karena kewajiban ketika itu ya adalah tasdiq, thumma yajib an-nazar wa istidlal, kemudian baru wajib ketika dia membenarkan, mengimani ya ketika masih kecil tersebut, untuk baru ketika mampu melihat dalil istidlal. Ya, misalnya baru bisa berbicara, Allah di mana? Allah di atas, begitu, di atas arsnya. Siapa Rabbmu? Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Belum ada dalil. Nanti ketika sudah mulai meranjak, dan ini dibahas oleh para ulama. Ya, tarbiyah aulad dalam rangka mendidik. dilihat menunjukkan bahwasannya Rasul saja ketika mengajarkan kepada seseorang masalah akidah al-i'tiqad, tidak memberat-beratkan. Apa-apa dalilnya bahwasannya syahadat Allah konsekuensinya harus meniadakan sembahan selain Allah. Ayo Pak. Ya lari, nggak mau ngaji di situ. Kenapa? Ya, ini kejadian, jangan anggap ini nggak pernah kejadian. Kok nggak ngaji-ngaji Pak? Ternyata habis ditanyain dalilnya, saya nggak bisa. Jadi takut nggak mau taklim. Nggak perlu, jangan. Ya orang awam yang jelas, yang penting tahu dan yakin. Wah, saya tahu dari ustadz ini. Ya ada dalilnya. Gitu. Nah, baru nanti kalau sudah mulai semangat mau menghafal hadis, mau menghafal ini baru. Demikian pula ketika anak-anak masih kecil. Fa idza jaa waqtu shalah wajaba 'alaihi ta'allumu taharah was-shalah. Ini al-fi'l, perbuatan. Ya kan, tadi akan i'tiqad, kemudian afil wa tark. Ketika datang waktu sholat, wajib mempelajari tentang thaharah wassalah, tentang thaharah air, air yang bisa untuk bersuci. Antum sudah lewati itu semua. Nah, pelajaran-pelajaran. Ya, dari belajar hanya sekedar belajar apa? Secara globalnya sampai rinci sekarang sudah sampai kitab apa, masya Allah, nikmat ya, sudah tahu dalil-dalilnya secara rinci, masya Allah. Wa idza asha ila ramadan wajaba alaihi ta'ala musaum. Dan kalau ketika dia sampai pada bulan Ramadan, wajib dia mempelajari tentang saum, belajar tentang puasa Ramadan. Fa in kana lahu mal wa hala alaihi al-haud wajib alaihi ta'allumu zakah. Maka kalau dia punya harta kemudian telah sampai haulnya, ya, batasan nisabnya sudah sampai haulnya mencukupi, wajib dia belajar tentang zakat. Wa in jaa waqtul haji wa huwa al-mustati' wajib alaihi ta'allumu manasik. Dan kalau dia telah datang waktu haji, dia mampu antum punya tabungan berapa, tabungan antum 300 juta, masya Allah, jangan 300, 100 juta, segera daftar haji ya. Ya Budi ya, punya tabungan segitu, segera daftar, jangan tunda-tunda walaupun masih mondok, karena antum sudah wajib. Nah, jangan ngoh, dari mana duit 100, ada juga 100 perak. Ya berdoa mudah-mudahan dapat, ya kan? Wajib belajar haji. Wajib belajar manasiknya. Ini al-fi'l. Amal matruk, adapun perkara-perkara yang ditinggalkan. Wa huwa bihasim ma yatajaddad min al-ahwal. Ini sesuai dengan keadaan-keadaan yang baru. Itla yajibu alal a'ma ta'allum ma yahrum nadhar ilaih. Karena tidak wajib bagi orang buta belajar perkara-perkara yang haram untuk dilihat. Orang buta bagaimana bisa belajar tentang perkara yang antum enggak boleh lihat ini karena haram, antum enggak boleh ini lihat ini. Ya enggak perlu. Perlu enggak? Nah, perlu. Nah. Wala 'alal abkam ta'allum ma yahrum minal kalam. Dan tidak wajib bagi orang yang bisu untuk belajar perkara ucapan-ucapan yang haram untuk diucapkan. Kenapa? Kah? Dia enggak bisa mengucapkan. Bagaimana orang bisu mau berbicara? Tapi dikasih catatan sekarang. Kalau orang bisu itu bisa chattingan, itu beda. Iya. Kan diketik sekarang zaman modern. Ah, dia harus belajar menulis, ya, mempelajari tulisan-tulisan yang haram untuk dia tulis. Sekarang kan zaman modern. Mungkin kalau zaman dulu belum. Nah, siapapun, baik yang bisu maupun yang dia bisa berbicara, enggak boleh dia menulis tulisan yang haram untuk ditulis. Orang bisu bisa nulis enggak? Hah? Bisa enggak? Orang bisu yang enggak bisa bisa nulis enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Hah? Ya bisa. Bisa dia bisa. Iya. Atau ini abkam tuli ya? Yang enggak bisa mendengar. Nah, yang enggak bisa mendengar. Tapi sekarang udah ada isyarat. Jadi dia enggak boleh mengatakan sesuatu dengan isyarat-isyarat yang haram. Sekarang zaman modern. Begitu. Fa in kana fi baladin yata'atta fihi syurbul khamr wa lubsul harir wajib alai an ya'rifa tahrima dzalik. Kalau di suatu negeri terbiasa adanya minum khamr, memakai pakaian yang sutra, wajib dia mengetahui perkara yang haram tersebut. Nah. Iya. Ternyata banyak kaum muslimin yang juga enggak ngerti tentang masalah ini. Banyak yang pakai sutra. Wa amal i'tiqad fa yajibu 'ilmuha bihasbi khawatir. Wa in khatara lahu syak fil ma'ani allati tadullu 'alaihi kalimatus syahada wajaba 'ala ta'allumu ma yasilu bihi ila izalatis syak. Adapun masalah keyakinan, maka wajib dia mengilmui sesuai dengan perkara-perkara yang mengkhawatirkan. Kalau dia khawatir, dia ragu tentang makna yang ditunjukkan dalam kalimat syahadat, wajib bagi dia belajar sampai hilang keraguan itu. Wa in kana fi baladi qad katsarat fihi al-bid'ah wajib ali an yatalaqqan haq. Kalau di negerinya banyaknya bid'ah, wajib bagi dia untuk talqin haq, mengulang-ulang sampai yakin kebenaran itu. Kama law kana tajiran fi baladi sya'a fihi riba wajib alaihi an yata'allam al-hadr min. Kalau sebagaimana seorang pedagang ketika di negeri di mana bebas melakukan riba, maka wajib atas dia untuk mempelajari ya agar bisa jauh dari riba. Naam. Fa yanbaghi an yata'allama al-iman bil ba'ts wal jannah wan nar. Wajib mempelajari keimanan tentang hari kebangkitan jannah dan nar. Wa bana bima dzakarna al-murad anna murad bi talab al-ilmi alladhi huwa fardhu 'ain ma yata'ayyan wujubuhu 'ala syakh. Maka jelaslah seperti yang kita telah sebutkan bahwasanya yang dimaksud mencari ilmu yang itu merupakan fardhu 'ain adalah yang wajib. Naam. Ketentuan wajibnya terhadap seseorang. Yang kedua adalah fardu kifayah. Nah, para ulama menjelaskan tentang pembagian ilmu. Yang pertama, di sini juga disebutkan sesungguhnya ilmu dilihat dari disyariatkan dan tidak disyariatkannya. Ada dua bagian. Yang pertama, mencarinya yang masyru', yang disyariatkan. Yang kedua, yang mencarinya haram. Adapun yang masyru', maka telah kita jelaskan tadi juga. Nah, nanti kita akan tambah lagi penjelasan ini, yaitu belajar ilmu Al-Quran wa Sunnah. Nah, adapun yang haram, seperti belajar ilmu mantik, ilmu filsafat, ilmu syihir, ilmu perdukunan, ilmu perbintangan, yang itu termasuk ilmu tentang bintang-bintang dalam rangka perdukunan. Seperti dikatakan oleh Syekh Muqbil wa rahimahullah dalam bab minal ilmi ma la yajuz ta'allumuh, bab di dalam kitab Jami' Sahih karyanya Syekh Al-Wadi'i rahimahullah, bab termasuk ilmu yang tidak boleh dipelajari. Kemudian beliau menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktabasa ilman minan nujum, iktabasa syu'batan minasir zada man zad." Barang siapa yang dia berusaha mempelajari ilmu dari perbintangan, maksudnya nujum, maka dia telah berusaha mempelajari satu cabang dari sihir, zada man zad, maka akan bertambah kekufuran padanya. Ketika dia belajar sihir itu, tambah kufur. Tambah belajar, tambah kufurnya. Nah, kemudian yang kedua ini, yaitu pembagian ilmu syar'i ditinjau dari kewajibannya. Yang pertama adalah fardu ain. Tadi disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, sekilas di sana ada dobitnya. Lebih lengkap lagi dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dobit tentang fardu ain. Ilmu yang fardu ain, kata beliau, la yas'u muslimun jahluhu. Yang seorang muslim tidak boleh jahil, diberikan toleransi untuk jahil tentangnya. Dalam istilah lainnya, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, la yu'dar bi jahlih. Seperti di dalam ta'liq salah satu usul atau hasyiah salah satu usul oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim Al-Hambali An-Najdi. Fayuraja. Itu dobitnya fardu ain. Yang tidak ada keleluasaan toleransi bagi seorang muslim untuk jahil tentangnya. Itu fardu ain. Jadi kalau ada ilmu yang seorang muslim tidak boleh jahil tentangnya, maka wajib fardu ain bagi dia. Atau yang dikatakan oleh Imam Ahmad, la yu'dar bi jahlih. Yang seseorang tidak ada uzur bagi dia untuk jahil tentangnya. Enggak ada uzur bagi dia. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang la yas'u muslimun jahlahu atau fardu ain ini huwa anwa', ada beberapa jenis. Naul awal, yang pertama, ilmu usulul imanul khamsah, ilmu tentang pokok-pokok keimanan yang lima. Hampir mirip dengan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah sesungguhnya. Yaitu beliau menyingkat dengan apa? Al-Itiqad. Iya kan? Tadi sebagai tambahan. Yaitu iman billah wa malaikatih wa kutubih wa rasulih wal yawmil akhir. Beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari akhir. maka jika dia tidak beriman dengan lima ini, dia tidak masuk ke dalam babul iman. Dia dikatakan kufur. Ya, dia dikatakan kufur. Dan tidak pantas mendapatkan nama mukmin, seorang yang mukmin. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-177, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tapi yang namanya albir, kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikatnya dan kitabnya dan nabinya. Dan juga di dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-136, وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Barang siapa yang dia kufur kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Adapun dari hadis, antum sudah paham hadis apa? Hadis Jabra'il atau Jibril. Nah, hadis kedua dari Imam Arba'in An-Nawawi rahimahullah. Nah, utsani, jenis yang kedua adalah ilmu syara'il Islam. Walazimu minha ilmu ma yakhusul abdu min fi'liha ka ilmi wudu was shalah was siyam wal haji waz zakah wa tawabi'iha wa surutiha wa mubtilatiha. Sama persis yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Apa beliau bilang? Yaitu apa? Fi'lun. Kalau tadi itiqad, ini fi'lun. Ilmu-ilmu syariat Islam dan konsekuensi dari ilmu-ilmu syariat Islam seperti ilmu yang khusus bagi seorang hamba untuk melakukannya, seperti ilmu tentang wudu, sholat, saum, haji, zakat, ya, dan yang mengikutinya, dan syarat-syaratnya dan pembatal-pembatalnya. Artinya ilmu yang wajib bagi seorang hamba untuk melakukannya. Seorang hamba wajib untuk sholat, berarti dia harus belajar tentang masalah wudu dan sholat. Seorang hamba diwajibkan untuk saum, maka dia wajib belajar tentang saum. Seorang hamba diwajibkan untuk haji, maka dia wajib untuk belajar haji. Seorang hamba diwajibkan untuk zakat, maka dia wajib untuk belajar zakat. Dan seterusnya, perkara-perkara yang diwajibkan. Seorang hamba misalnya diwajibkan jihad, dia wajib untuk belajar tentang jihad. Nah, apa saja yang diwajibkan oleh Allah kepada seorang hamba, maka wajib seorang hamba untuk mempelajari tentang ilmunya. Anaus salis, perkara yang ketiga, ilmu muharramat al-khams. Yaitu yang istilahnya Ibnu Qudamah apa tadi? At-tark. Ini Allahu a'lam, sepertinya istilah ilmu usul fikih, i'tiqad, fi'il, wa tark. Sepertinya istilah ilmu usul fikih. Ya, kalau tidak salah ingat seperti itu. Nah, ilmu haramatil khams, ilmu yang diharamkan yang lima. Di mana kata beliau ittafaqat 'alaiha rusul wasara'i'u wal kutubul ilahiyah. Di mana para rasul bersepakat tentang keharamannya dan syariat-syariat dan kitab-kitab ilahiyah, kitab-kitab terdahulu yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi terdahulu, yang disebutkan di dalam firman Allah, Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi haqq wa an tusyriku billah ma lam yunzil bi sultana Wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Surah Al-A'raf ayat ke-33. Katakanlah, hanyasanya Rabbku mengharamkan hawahish, fahisyah yang nampak dan tidak nampak. Kemudian dosa, kemudian beri tanpa hak. Kemudian antusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Kalian menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah yang Allah tidak pernah menurunkan keterangannya. Wa antaqulu 'alai ma la ta'lamun, dan kalian berkata tentang Allah perkara-perkara yang kalian tidak mengerti ilmunya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa hadhil muharramat 'ala kulli ahadin fi kulli hal 'ala lisan kulli rasul la tubahu qat. Walihada atafiha in biinnama al-mufida lil hasr mutlaqan. Perkara-perkara yang haram ini diharamkan atas setiap keadaan melalui lisannya setiap rasul. Tidak boleh sama sekali. Nah, pada waktu yang tidak boleh sama sekali. Oleh karena ini dikatakan innama oleh Allah, innama yang berfaedah pembatasan secara mutlak. Beda dengan perkara yang haram yang pada satu waktu diperbolehkan. Hukum asal enggak boleh, tapi pada satu waktu tidak boleh. Seperti apa? Seperti maitah. Hukum asalnya haram, tapi diboleh ketika inda darura wa indal hajah. Tapi itu pun secukupnya. Kemudian juga daging babi. Naam, demikian. Mafhum ya? Yang terakhir, na'ur rabi ilmu ahkamil mu'asyara wal mu'amala alati tahsulu bainahu wa bainan nas khususan wa umuman. Ilmu tentang hukum-hukum pergaulan. Ini wajib. Mu'amalah yang terjadi antara dia dan antara manusia. Baik hubungan secara khusus maupun hubungan secara umum. Maka dia wajib, kewajiban ini berbeda-beda keadaannya. Pada manusia dan kedudukannya. Maka tidak sama kewajiban seorang imam dengan kewajiban rakyatnya. Beda-beda. Nah, demikian pula kewajiban seseorang bersama keluarga beda dengan tetangganya. Dan seterusnya. Nah, maka di sini juga berarti orang yang dia mau nikah, dia wajib belajar tentang nikah. Orang yang mau berdagang, wajib dia tahu ilmu perdagangan. Mana yang haram, mana yang boleh. Demikian pula pernikahan, bagaimana cara yang syar'i. Tidak boleh melakukan perkara-perkara yang tidak syar'i. Bagaimana cara memilih calon hidupnya, calon teman hidupnya yang ikhwan, memilih ahwat kriterianya bagaimana. Demikian pula ahwat kriteria ikhwannya bagaimana. Dibimbing dalam syariat, wajib dia belajar tentangnya. Kemudian tata caranya dari masalah mahar, walimahan, dan seterusnya. Dalam berkeluarga, hak-haknya, hak suami apa, hak istri apa, hak anak apa, semua wajib belajar tentangnya. Karena dia ingin melakukan muamalah. Nah, ketika dia melakukan perjanjian apa yang tidak boleh, apa yang dibolehkan oleh syariat, wajib dia belajar tentang masalah hukum-hukum al-uqud, nah, perjanjian, ikatan-ikatan janji. Makanya beda kewajiban orang yang dia berdagang, jual beli, dengan kewajiban orang yang tidak berdagang. Orang yang berdagang wajib dia belajar tentang ilmu dagang. Sesungguhnya dilihat dari syariatnya. Dan kesimpulannya yang sudah disebutkan tadi. Nah, sama seperti yang Qudam al-Maqdisi rahimahullah. Kembali kepada tiga pokok, yaitu itiqad, wa fi'il, wa tark. Iya. Adapun yang kedua adalah fardu kifayah. Dijelaskan di sini, kalau Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau tidak menyebutkan dhabit yang sahih tentang masalah ilmu yang fardu kifayah. Tapi disebutkan di sini oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, wa amma fardu kifayah fahuwa kullu ilmin la yastaghna anhu fihi kiwamul umuri dunya, yaitu semua ilmu yang butuh kepadanya agar tegak urusan-urusan dunia seperti tip kedokteran. Kenapa? Id huwa daruri fi hajatil baqail abdan ala siha, karena itu sangat penting butuhnya agar badan tetap sehat. Kemudian ilmu hisab, fa innahu daruri, karena dia penting. Kenapa? Fi kismatil mawaris wal wasaya wa ghariha, karena penting dalam masalah nanti pembagian waris, wasiat dan selainnya. Nah, fa hadzal ulum, maka ilmu-ilmu seperti ini, law khalal balad amman yakumu biha haraja ahlul balad. Fa idza qama biha wahidun kafa saqata fard anil baqin. Ini dia dobitnya. Maka ilmu-ilmu ini seandainya tidak ada pada negeri dari orang yang menegakkannya, maka akan naam haraj ahlul balad, akan terjadinya kesulitan dan keberatan di suatu negeri. Dan apabila ada yang menegakkan salah satu di antara mereka yang mencukupi, ini penting dikasih garis atas, wahidun kafa wasaqat fard alal baqin, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Karena ini adalah dobit kaidah fardu kifayah pada segala bidang, baik masalah ilmu, baik masalah yang lainnya, hukum fardu kifayah. Nah, wallahu alam bissawab. Tafadhalu wa'afiq.